إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس Khamisina azzatumullah diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya dari Zubair bin Adi rahimahullah beliau menyatakan dakhalna ala Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu fashakawna ilaihi ما يلقون من أمر الحجاج. Kami pernah masuk menjumpai sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu dan kami keluhkan kepada beliau apa yang menimpa kaum muslimin dari urusan al-Hajjaj, seseorang amir yang zalim pada masa itu yang gampang merumpahkan darah kaum muslimin. Faqala maka Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, isbiru, sabarlah kalian. Fa'innahu la ya'ti zamanun illa walladhi ba'dahu syarrun min hatta talqaw rabbakum. Sabarlah kalian. Sesungguhnya tidaklah datang suatu masa melainkan masa yang setelahnya itu lebih jelek dari sebelumnya. Hingga kalian berjumpa dengan Rabb kalian. Kata Anas bin Malik, sami'tuhu min nabiyikum sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Demikian aku dengarkan lafaz-lafaz tadi dari nabi kalian Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Hadis ini khonatina azzaakumullah menggambarkan kepada kita bahwasanya sunnatullah, ketetapan Allah pada hamba-hambanya, setiap datang suatu masa, maka masa yang setelahnya akan lebih jelek dari sebelumnya. Semakin jauh suatu masa dari zaman-zaman kenabian, maka semakin jeleklah masa tersebut. Namun semakin dekat dengan masa-masa zaman-zaman kenabian, maka semakin baik pula zaman tersebut. Ikhwanakum azakumullah, kita sekarang ini Allah takdirkan hidup di zaman-zaman akhir, jauh dari masa kenabian, sehingga masa yang kita hidup di dalamnya adalah masa-masa yang tentunya jauh lebih jelek, jauh lebih rusak, jauh lebih parah, dan lebih banyak kerusakan-kerusakannya dibandingkan dengan masa-masa yang sebelumnya. Bahkan kita bisa menyatakan bahwasanya masa kita sekarang ini adalah zamanul fasad, masa di mana di dalamnya terdapat kerusakan-kerusakan yang menyebar. Zamanul fitan, masa yang di dalamnya terdapat sekian banyak fitnah-fitnah. Zamanus syahawati wasyubuhat, masa di mana di dalamnya terdapat sekian banyak perkara-perkara syahwat dan perkara-perkara syubhat. Dan itu perkara yang nyata, yang wakil. Kita saksikan sendiri di masa kita ini, al-kufur bi-anwa'id. Kita menyaksikan kekufuran-kekufuran dengan berbagai macam ragam dan jenisnya. Sesuatu yang mungkin belum ada pada masa-masa lalu. Di zaman ini pula kita menyaksikan asyirik biikhtilafi anwa'i, kesyirikan-kesyirikan dengan berbagai macam ragam dan jenisnya. Sesuatu yang mungkin dulu belum ada. Belum lagi yang namanya kemunafikan, nifaq. Belum lagi yang namanya al-bidah, kebid'ahan-kebid'ahan. Semakin banyak ragam sektenya, semakin banyak ragam pemahaman-pemahamannya yang menyimpang. Syubhat-syubhat yang terlontar dari mereka lebih banyak lagi. Fitnah-fitnah, khirafat, penyimpangan-penyimpangan pemahaman. Belum lagi perkara yang sifatnya maksiat kepada Allah Azza wa Jalla, dosa-dosa besar di mana-mana, apalagi yang saghair, dosa kecil, kerusakan-kerusakan moral, kerusakan akhlak, kerusakan-kerusakan adab. Semua kerusakan-kerusakan yang ada terdapat di masa kita hidup sekarang. Zamanul fasad, zaman syar, zaman fitnah. Maka ibaratnya Allah menghadapi kondisi zaman yang semacam ini, prinsip al-sunnati wal jamaah ialah kembali kepada ilmu. Mensikapi masa-masa yang semacam ini dengan basirah, dengan ilmu. Itu merupakan ciri khasnya para anbiya wal mursalin. Itu merupakan ciri khasnya Rasulullah SAW dan para pengikutnya. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah 'ala basiratin ana wa man ittaba'a." Katakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inilah jalanku. Aku berdakwah kepada Allah di atas basirah, di atas ilmu. Aku dan orang-orang yang ikut dengan aku. Maka ciri khasnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beramal, berdakwah, bersikap di atas basirah, di atas ilmu. Begitu pula atba'un Nabi, para pengikut Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, dari kalangan para sahabat, para tabi'in, para tabi'in, para imam, dan terus kaum muslimin yang meniti jejak langkah beliau, juga beramal, berdakwah, bersikap ala basirah, di atas ilmu, di atas basirah, di atas ilmu. Maka ya Fahamdina Azzaikumullah, pada masa-masa yang seperti sekarang ini, berkecamuknya fitnah, bergelombangnya fitnah, munculnya berbagai macam fitnah-fitnah yang sangat dahsyat, mungkin sangat penting bagi kita untuk mengkaji ilmu yang dikasih judul Fiqhul Fitan, Fiqh Fitnah. Kok ada ya fitnah ada fiqhnya? Maknanya barakallahu fikum, bagaimana fiqh kita, bagaimana pemahaman kita, bagaimana ilmu kita di dalam menghadapi fitnah-fitnah yang ada. Bagaimana prinsip-prinsip Islam, bagaimana prinsip-prinsip yang diajarkan dalam Quran dan Sunnah, bagaimana pula prinsipnya salaful ummah, para ulama, bagaimana fiqh mereka ketika menghadapi fitnah-fitnah yang ada apapun bentuknya, baik syubhat ataupun syahwat. Sehingga perlu diajarkan fiqhul fitnah, tidak mengajari fitnah tapi mengajarkan kepada kaum muslimin usul wa qawaid indal fitan, prinsip-prinsip kaidah-kaidah ahli sunnah ketika menghadapi yang namanya fitnah. Tapi disingkat dengan sebutan fiqhul fitan. Pada kesempatan kali ini barakallahu fikum, kita akan mencoba mengkaji makna fitnah. Mengkaji makna fitnah secara bahasa dan secara istilahnya para ulama. Kemudian kita mengkaji ragam fitnah yang terjadi pada umat ini. Kemudian yang terpenting ialah bagaimana fiqh salaf dalam memahami fitnah-fitnah yang ada. Barakallahu fiik. Karena fitnah izzakumullah, al-fitnah secara bahasa mengandung makna al-imtihan, wal-ikhtibar, wal-ibtila. Imtihan, ujian. Ikhtibar, ujian. Ibtila, bala. Semua makna-makna yang disebutkan oleh para ulama bahasa terkait dengan masalah fitnah itu terkumpulkan pada tiga kalimat ini, al-ibtila, wal-imtihan, wal-ikhtibar. Disebutkan oleh Al-Hafidh Ibn Abdul Barr rahimahullah, dinukil oleh Al-Imam Ibn Mawdur dalam Lisanul Arab, dikatakan jumaa'u ma'na al-fitnah al-ibtila' wal-imtihan wal-ikhtibar. Makna-makna fitnah secara bahasa itu terkumpul pada tiga kalimat ini, al-ibtila adanya bala, al-imtihan adanya mihnah, ujian-ujian, adanya ikhtibar, cobaan-cobaan. Ini makna fitnah secara bahasa. Dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibn Hajar rahimahullah dalam kitabnya Fathul Bari, beliau menjelaskan aslul fitnah al-ikhtibar. Asal makna fitnah adalah al-ikhtibar, ujian, coba. Thumma istuhmilat fima akhrajathu al-mihnah wal-ikhtibar ila al-makruh. Kemudian kata-kata fitnah itu digunakan untuk makna, yaitu sesuatu yang dikeluarkan oleh sebuah ujian dan cobaan, sesuatu yang menuju kepada perkara yang tidak disukai. Itu fitnah. Segala sesuatu yang tidak disukai dari ujian-ujian yang ada, cobaan-cobaan yang ada, itu namanya fitnah. Thumma utliqat ala kulli makruhin, Setelah itu kalimat fitnah dimaknakan, digunakan untuk kullu makruh, segala sesuatu yang tidak disuka, yang dibenci, itu namanya fitnah. Au ayilun ilaih, atau segala sesuatu yang menuju kepada perkara yang dibenci, itu namanya fitnah. Dibikin contoh oleh beliau, kalau kufur seperti kekufuran, itu fitnah. Wal itsm, tindakan dosa, itu fitnah. Wat tahrir, kebakaran, itu fitnah. Wal fadhihah, terbongkarnya aib, itu fitnah. Al fujur, kefasikan, tindakan-tindakan yang keji, itu fitnah. Wa ghairi dzalik, dan yang semisal itu. Sehingga asal makna fitnah dimaknakan untuk ujian. Kemudian berubah maknanya. Fitnah ialah segala sesuatu yang tidak disuka, yang dihasilkan dari ujian dan cobaan. Setelah itu, fitnah digunakan untuk segala sesuatu yang tidak disukai, atau perkara yang menuju kepada perkara yang disukai. Itu namanya fitnah. Kekufuran, kesyirikan, bid'ah, penyimpangan-penyimpangan, kemunafikan-kemunafikan, tindakan dosa, kefasikan, fujur, tindakan yang keji, dan segala macamnya, itu semuanya fitnah. Itu semuanya adalah fitnah. Barakallahu fikum. Dan ibn Abidina azzakumullah, fitnah yang menimpa kita itu sangatlah banyak. Ragam fitnah itu sangat banyak. Ada fitnah tul mali wal walad, ada fitnah pada harta kita dan anak kita. Ya, ini sesuatu yang kita tidak suka pada harta kita atau pada anak kita. Allah mengatakan dalam firman-Nya, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah, wa annallaha 'indahu ajrun 'adzim. Ketahuilah bahwasanya harta-harta benda kalian dan anak-anak kalian adalah fitnah. Harta dikatakan fitnah, anak dikatakan fitnah. Juga ada fitnatul khairi wa syarri wa ta'ati wal ma'siyah. Ada fitnah dalam bentuk perkara kebaikan, kita diuji dengan perkara kebaikan. Ada fitnah dalam bentuk syar, kita diuji dengan perkara kejelekan. Ada fitnah dalam bentuk ta'at, diuji dengan ketaatan kepada Allah. Ada fitnah dalam bentuk maksiat, diuji dengan maksiat kepada Allah. Dalam perkara kebaikan, dikerjakan atau tidak. Perkara kejelekan, dijauhi atau tidak. Perkara ketaatan, dilaksanakan atau tidak. Perkara maksiat, ditinggalkan atau tidak. Allah mengatakan dalam firman-Nya, kullu nafsin dha'iqatul maut, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, wa ilaina turja'un. Tiap-tiap jiwa akan merasakan kematian, dan kami akan senantiasa menguji kalian dengan perkara-perkara yang jelek dan perkara-perkara yang baik, fitnatan, sebagai fitnah, sebagai ujian. Diuji dengan perkara yang jelek, sakit, kekurangan harta, kekurangan jiwa, segala macamnya, perkara yang kita tidak suka, sabar atau tidak. Perkara yang jelek dihindarkan atau tidak. Diuji dengan perkara kebaikan, kesehatan, diuji dengan harta yang melimpah, dan segala macamnya, syukur atau tidak. Digunakan untuk perkara ketaatan atau tidak. Seperti itu. Barakallahu fikum. Juga di antara bentuk fitnah, barakallahu fikum, ialah fitnatun nasi bin nas biikhtilafi amwali. Fitnah antar umat manusia, fitnah manusia dengan manusia yang lain dengan ragam keadaan dan kondisi yang ada. Ada yang fakir, ada yang kaya, ada yang sehat, ada yang sakit, ada yang punya tahta, ada yang tidak punya tahta, ada yang demikian dan demikian. Itu sebagai fitnah. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun wa kana rabbuka basiran." Dan kami jadikan sebagian kalian bagi sebagian yang lain sebagai fitnah. Apa sih? Apa kamu mau sadar? Kamu yang miskin diuji dengan orang lain yang kaya. Kaya. Sebagai fitnah. Kamu sabar atau tidak dengan miskin kamu tadi? Kamu sakit diuji dengan sakit. Sementara yang lain sehat semua. Atau sendiri. Apa kamu sabar dengan sakit yang dibangun? Kamu orang kaya, yang lainnya banyak yang fakir. Dilihat syukur atau tidak dengan kamu kaya? Kamu sehat, yang lain baru sakit semuanya. Diuji syukur atau tidak dengan sehatnya kamu tadi? Atau sendiri. Apa kamu sabar? Ujian. Barakallah. Kita yang sangat banyak. Bahkan juga ada pula fitnah-fitnah yang lebih dahsyat lagi daripada itu. Yang menimpa kaum muslimin secara umum. Al-fitnatul ammah. Allati tusiku umumal ummah. Fitnah yang umum, yang merata. Yang menimpa keumuman umat. Yang dampaknya dirasakan seluruh umat atau kebanyakan umat. Dijodohkan seperti fitnatul khuruj ala waliyil amr. Fitnah pemberontakan penguasa. Fitnatul irhab. Fitnah terorisme. Fitnatul takfir. Fitnah mudah mengkafirkan orang lain dengan tanpa hak. Fitnatul tabdi'. Fitnah menfonis orang lain dengan mubtadi' sebagai mubtadi' dengan tanpa hak. Fitnatul tasdiq. Fitnah menfonis orang lain dengan kefasikan, dengan tanpa hak. Dan yang lain-lain. Belum lagi dalam babul mu'amalah. Fitnatul tabahub, wattadabur, wattahajur, biril hak. Fitnah saling membenci, saling membelakangi. Ketika bertemu, saling memboikot dengan tanpa hak. Dan berbagai macam yang lain-lainnya dari beragam fitnah-fitnah yang ada para kelompok. Banyak yang menimpa. Itu yang menimpa kita semuanya kaum muslimin. Allahul musta'an. Bahkan Rasulullah SAW menggambarkan kepada kita bahwasanya fitnah yang menimpa umat ini sangatlah deras, sangatlah banyak. Disebutkan dalam Bukhari Muslim dari Usama bin Zaid radhiyallahu anhu. Dia mengatakan asyrafan nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ala umumin min atamin Madinah. Suatu kali nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam beliau menaiki satu benteng dari benteng-benteng kota Madinah. Utum ada memaknakan benteng, ada memaknakan kubu kecil, tempat yang tinggi. Faqala, maka Rasul menyatakan, hal tarawna ma'ara, apakah kalian menyaksikan, melihat apa yang sekarang saya lihat? Kata Rasul, inni la'ara mawaqi'al hitani khilala buyutikum kamawaqi'al qabri. Sungguh aku menyaksikan tempat turunnya fitnah di sela-sela rumah-rumah kalian seperti tempat turunnya hujan. Seperti tempat hujan. Dalam hadis ini dalam bin Azzaullah Rasul alaihi salatu wassalam menggambarkan bahwa fitnah itu turun menimpa umatnya dengan derasnya, diumpamakan seperti hujan deras membasahi semua tempat, masuk ke sela-sela rumah-rumah kaum muslimin. Begitu pula yang namanya fitnah deras turunnya masuk ke sela-sela rumah-rumah kaum muslimin. Diumpamakan seperti tempat turunnya hujan. Turun banyak deras menimpa semua pihak. Dalam riwayat yang lain dalam Sahih Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menggambarkan pula, badiru fil a'mali kitana ka qita'il lailil mudhlim yusbihu ar-rajulu mu'mina wa yumsi kafira aw yumsi mu'mina wa yusbihu kafira yafiru dinahu bi'aradin min ad-dunya. Hendaklah kalian bersegera beramal mendahului fitnah. Fitnah, Rasul menyebutkan dalam bentuk jamak fitan, menunjukkan apa ya Pak? Banyak. Dan disebutkan dengan lafaz nakirah fitanan dengan tanwin, menunjukkan fitnahnya sangat lamar, tidak jelas. Dan beliau mengabarkan setelah itu, kaqita'il lailil mudhlim, fitnahnya itu seperti serpihan-serpihan malam yang gelap. Yang namanya malam, semakin malam semakin larut, semakin malam semakin gelap, semakin malam semakin mencekam. Begitu pula yang namanya kita, semakin lama semakin dahsyat, semakin lama semakin besar, semakin lama semakin tidak jelas, samar. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan lagi, yusbihu ar-rajulu mu'mina wa yumsi kafira aw yumsi mu'mina wa yusbihu kafira. Pagi hari orang itu mukmin, sorenya telah kafir. Atau sorenya dia mukmin, paginya dia kafir. Artinya fitnah itu memakan banyak korban. Orang pada masa fitnah mudah berubah, mudah menyimpang, dan cepat menyimpang. Pagi mukmin, sore sudah kafir. Sore mukmin, pagi sudah kafir. Nah, penggambaran fitnah yang sedemikian dahsyat, kamu juga mujizat bergelombang seperti gelombang samudra yang sangat dahsyat, yang sangat dahsyat. Banyak, samar, mencekam, mengerikan, dan tidak ada yang bisa mengetahuinya melainkan orang-orang yang Allah beritahu dan hidayah kepadanya dan memakan banyak korban. Sangat banyak baru. Itulah yang namanya barakallah. Prinsip al-sunnati wal jamaah ialah menjauh daripada fitnah-fitnah tadi. Diriwayatkan dari Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu ta'ala anhu, dikeluarkan oleh Abdurrazzaq As-Sana'ani dalam musannafnya, wal hakim dalam mustadraknya. Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu menjelaskan, iyyakum wal fitan la yaskhasu laha ahadun wallahi ma sakhasa fiha ahadun illa nasakhathu kama yansifu sayru dalil. Hati-hati kalian, waspadai oleh kalian fitnah-fitnah ini. Jangan sampai ada seseorang pun yang terjatuh atau yang sibuk mengurusi fitnah-fitnah tadi. Sungguh demi Allah, tidak ada seseorang pun yang sibuk mengurusi fitnah-fitnah tadi, melainkan fitnah itu akan menghempaskan dia sebagaimana banjir itu mengepaskan buku yang ada. Sangat dahsyat. Fitnah itu mengepaskan, fitnah itu menyimpangkan banyak pihak, fitnah itu memakan banyak orang. Juga diriwayatkan dari Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhuma, disebutkan oleh Imam Az-Zahabi dalam Siyar Alam Nubala, sahabat Muawiyah bin Sufyan pernah menyatakan, iyyakum wal fitnah, فلا تهموا بها فإنها تفسد المعيشة وتكثر النعمة. Waspadai kalian yang namanya fitnah-fitnah. Kalian jangan perhatian, jangan perhatian dan jangan sibuk dengan fitnah-fitnah tadi. Sebab fitnah itu merusakkan manusia, merusakkan kehidupan. Fitnah itu memperkeruh kenikmatan. Ini semua ada dampak-dampak daripada fitnah-fitnah yang ada barakallahu. Dari apa yang dijelaskan tadi, dari makna-makna fitnah dan rakam-rakam fitnah barakallahu fikum, sangat jelas bagi kita barakallahu fikum yang namanya fitnah itu sesuatu yang tidak disukai secara syar'i sebagai bentuk ujian dan cobaan dari Allah azza wajalla. Kufur fitnah, bid'ah fitnah, syirik fitnah, penyimpangan-penyimpangan fitnah, pemahaman-pemahaman yang menyimpang fitnah, maksiat fitnah, kefasikan fitnah, kefajiran, kekejian fitnah, perbuatan dosa fitnah. Barulah hal-hal yang tidak disukai pada anak fitnah, yang tidak disukai pada harta benda fitnah, yang tidak disukai pada masyarakat yang ada fitnah. Barulah syubhat fitnah, syahwat. Itulah yang dikatakan sebagai fitnah. Adapun barakallahu fikum menyampaikan kepada umat tentang prinsip nahi mungkar, mengingkari kemungkaran-kemungkaran yang ada, membacakan ayat Al-Quran, membacakan hadis Rasulullah SAW, menyampaikan keterangan-keterangan para ulama tentang bahaya kekufuran dan berbagai macam sekte-sektenya, berbagai macam pemahaman-pemahamannya, itu bukan namanya fitnah, tetapi sedang membahas, sedang memberangus fitnah, sedang melarang umat dari namanya fitnah. Penyampaiannya, majlisnya, itu bukan namanya fitnah, tapi namanya ilmu, mengajarkan kepada umat ilmu supaya waspada dari fitnah-fitnah. Barakallahu fikum. Menyampaikan ayat, menyampaikan hadis, keterangan para ulama tentang kesyirikan, memperingatkan umat dari bahaya kesyirikan, ragam-ragam kesyirikan, itu bukan namanya fitnah. Tetapi menyampaikan ilmu kepada umat, ayat, hadis untuk mewaspadai fitnah kesyirikan. Yang fitnah yang mana? Syiriknya. Yang fitnah yang mana? Ragam kesyirikannya. Sementara tindakan kita nahi mungkar, tindakan kita mentahdir umat dari kesyirikan, itu bukan namanya fitnah, tapi namanya amal yang sangat besar, yang sangat agung, namanya nahi mungkar. Kita bawakan ayat, membawakan hadis, keterangan para ulama tentang bahaya bid'ah, tentang bahaya ahli bid'ah, tentang bahaya pemahaman-pemahaman bid'ah, tentang penyimpangan-penyimpangan yang ada pada umat, sekte-sekte yang menyimpang dan segala macamnya, itu bukan namanya majlis fitnah, itu namanya majlis ilmu nahi mungkar. Disampaikan di situ ilmu supaya umat mewaspadai fitnah yang ada, bid'ah-bid'ah tadi, penyimpangan-penyimpangan tadi, sekte-sekte tadi. Yang namanya fitnah, bid'ahnya. Yang namanya fitnah, sekte yang menyimpang. Yang namanya fitnah, ahli bid'ahnya. Bukan orang yang tidak sebagai menimbungkarnya. Ini perlu saya sampaikan ya sama Nabi Azzaikumullah, dikarenakan di zaman kita sekarang ini mafhum fitnah itu mulai terkaburkan. Ketika diadakan sebuah majlis, di situ disampaikan tentang bahaya bid'ah, disampaikan tentang bahaya sebuah pemahaman, sebuah pemikiran besar yang ada di mana-mana, teriak, oh majelis fitnah, kajian fitnah, sibuk dengan fitnah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Lah kalau semacam ini dikatakan sebagai fitnah, maka konsekuensinya sangat mengerikan dan sangat besar. Sekian banyak ayat Al-Quran yang menjabarkan, menerangkan tentang kaum munafikin, Kamu harus berani mengatakan ayat fitnah. Kan gitu. Dan barang siapa yang mengatakan demikian, dicurigai keislaman dia. Itu berarti dia telah menikam ayat Al-Quran. Sekian banyak ayat. Dan cuma sekian banyak ayat membongkar tentang kaum munafikin. Sekian banyak ayat menerangkan tentang orang-orang Yahudi, Nasrani, munafikin. Apa aku katakan sebagai ayat fitnah? Tidak kira. Jangan sampai berani mengatakan. Nah, kalau demikian dikatakan sebagai majlis fitnah, maka sekian banyak hadisnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan tentang khawarij, yang menjelaskan tentang qadariyah. Aku katakan hadis fitnah. Majlisnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang menerangkan kepada umat tentang dajjal, yang menerangkan kepada umat tentang kaum khawarij. Kamu katakan sebagai majlis fitnah. Hati-hati. Itu bukan majlis fitnah. Itu majlis ilmu. Majlis ilmu yang memperingatkan umat tentang bahaya. Jangan salah paham. Fitnah itu dajjal. Fitnahnya kaum khawarij. Fitnah siapa yang menyimpang. Yang namanya fitnah, bid'ah-bid'ah tadi. Yang namanya fitnah, penyimpangan-penyimpangan tadi. Ada pun orang yang menyampaikan ilmu, membuat majlis, memperingatkan umat dari bahaya itu semua, itu bukan namanya majlis fitnah, tapi namanya majlis ilmu yang di situ diisi dengan nahi mungkar, melarang kaum muslimin dari kemungkar-kemungkar yang ada. Ifham hadza wa la hadza. Sekali lagi, ini saya sampaikan dikarenakan pemahaman fitnah sudah mulai kaku. Ketika sebagian ikhwah kita menaikkan di dunia maya, namanya apa? Memposting. Ya. Memposting di dunia maya. Kalamul ulama. Menjelaskannya para ulama tentang bahaya hizbiyah, tentang bahaya fir'ah dan segala macamnya. Sekarang ini langsung ada yang teriak-teriak. Tuh, sibuk dengan fitnah. La haula wa la quwwata illa billah. Sibuk dengan fitnah. Lah kalamnya ulama itu mengatakan seperti apa? Ilmu itu bukan fitnah. Itu namanya menjelaskan kepada umat, hati-hati, waspadai akan fitnah hizbiyah. Tindakan akhtadi yang memposting keterangan para ulama yang menjelaskan bahaya hizbiyah, itu ilmu. Tindakan yang dimungkar, tindakan yang sangat bagus. Sehingga belum sampai. Bisa dipahami. Sehingga tolong resapi baik-baik yang namanya makna fitnah itu. Fitnah itu sesuatu yang tidak disukai. Barakallahu fikum secara syar'i. Seperti ujian dari Allah. Terkadang dalam bentuk perkara kebaikan. Sebagai bentuk ujian dari Allah Azza wa Jalla. Dia syukur Allah kalian. Dari asal fitnah tadi itu. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar. Thumma utliqat ala kulli maktuhin aw ayil ilaih. Kemudian makna fitnah itu digunakan untuk semua perkara yang tidak disukai atau sesuatu yang menuju mengarah kepada hal-hal yang tidak disukai, kayak kekufuran, tindakan dosa, kefajiran, tindakan keji, kefasikan. Itulah yang namanya barakallahu fikum. Kita bisa mengatakan fitnah khawarij. Bisa. Kenapa? Kamu khawarij menyimpang. Kita bisa mengatakan fitnah rafidah. Bisa. Karena rafidah menyimpang. Kita bisa mengatakan fitnah sururiyah. Karena sururiyah menyimpang. Kita bisa mengatakan fitnah sufiyah. Karena sufiyah menyimpang. Tapi tidak bisa kamu katakan fitnah ahli sunnah. Nah, kenapa ya Pak? Dikarenakan ahli sunnah itu alal haq dan tidak menyimpang. Hebat. Hada wa ifhamu hada barakallahu fikum. Ini terkait dengan masalah mafhumul fitan. Kemudian para ulama azzaakumullah seperti yang terangkan tadi. Bahwasanya prinsipnya Ahlussunnah menjauh dari yang namanya fitnah. Ar-Rasul alaihi salatu wassalam pernah bersabda dalam hadis yang sahih, "Innas-sa'ida laman junnibal fitan." Inna as-sa'ida laman junnibal fitan. Inna sa'ida lamal junni bal fitan. 3 kali beliau mengatakan demikian. Sesungguhnya seseorang yang bahagia adalah orang yang dijauhkan dari fitnah. Sesungguhnya orang yang berbahagia adalah orang yang dijauhkan dari fitnah. Sesungguhnya orang yang berbahagia adalah orang yang dijauhkan dari fitnah. Ini prinsip al-ijtinabu minal fitnah. Oleh karena itu para nabi na'azakumullah, para ulama kita, mereka menorehkan beberapa qawaid dan beberapa usul yang mereka ambil dari Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Mereka menyebutkan beberapa kaidah-kaidah prinsip-prinsip ahlus sunnah. Barang siapa yang menetapinya, maka insya Allah dia akan terselamatkan dari fitnah-fitnah. Barakallah. Di sini ada sebuah risalah. Judulnya ialah Fiqhul Fitan. Jadi tema saya ambil dari risalah ini. Fiqhul Fitan. Yang asalnya adalah muhadharah yang disampaikan di Jami Islamiyah oleh Dr. Sulaiman Ibn Salimillah Ruhayy. Kalau Dr. Sulaiman Ruhayy, khair. Ala khair. Syukur dan jadi ketika di Indonesia, ditanya tentang beliau. Beliau mengatakan, khair, la alamu jillah. Saya tidak mengetahui tentang beliau. Tapi kalau Ibrahimnya, Ibrahim Ruhayy, di Syekh, ada sesuatu yang sedang dibicarakan di kalangan para ulama. Ini Syekh Sulaiman. Sulaiman Ruhayy, hafizahullah ta'ala wa ra'ah. Di bui, buku fiqhul fitan. Di sini beliau menyebutkan sekian banyak usul. Prinsip-prinsip ahlus sunnah di dalam menghadapi yang namanya fitnah-fitnah. Al-aslul awal, yang pertama, luzumus sunnah wal hadharu minal umuril hadithah. Menetapi sunnah dan berhati-hati mewaspadai perkara-perkara bid'ah. Ini prinsip yang pertama. Di masa fitnah, terutama di zaman kita sekarang ini, barakallahu fikum, untuk selamat dari fitnah tadi, itu merupakan prinsipnya sunnah dalam menghadapi berbagai macam fitnah tadi, ialah lusum sunnah. Berpegang teguh dengan sunnah, menetapi sunnah, dan menjauhkan diri dari berbagai macam kebid'ahan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadis yang ma'ruf, hadis Irbad bin Sariyah radhiyallahu ta'ala an, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa innahu man ya'ish minkum ba'di fa sayara ikhtilafan katsira fa 'alaykum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir ar-rasidin al-mahdiyyin min ba'di tamassaku biha wa'afu 'alayha bin nawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Rasul mengatakan, sesungguhnya barang siapa di antara kalian yang hidup sepeninggalku nanti, maka dia kelak akan melihat perselisihan yang sangat banyak. Ini namanya fitnatul firaq. Fitnah dalam bentuk munculnya beragam sekte-sekte yang sesat. Kamu akan menyaksikan istilah yang sangat banyak. Rasul mengatakan sebagai solusinya, fa'alaikum bisunnah. Maka ketika itu wajib atas kalian berpegang teguh dengan sunnah. Lusuh sunnah. Dan sunnah ulama'ur rasyidin yang terpimpin sebentar. Pegang sunnah itu tadi. Gigitlah ia dengan gerahan-gerahan kalian. Ini yang pertama. Diperintahkan untuk lusuh sunnah. Termasuk sunnah. berpegang teguh dengan sunnah Rasul. Dan beliau mengatakan wa iyyakum muhdatsatil umur. Dan hati-hati kalian dari perkara-perkara bid'ah yang diajak. Sebab semua perkara bid'ah, perkara muhdatsah adalah bid'ah, dan perkara bid'ah adalah semua. Dua perkara. Tetapi sunnah, pegangi sunnah Rasul dan waspadai berbagai macam penyimpangan-penyimpangan bid'ah. Ini fikih kita. Ilmu kita, fikih kita dalam menghadapi fitnah. Al-Imam Az-Zuhri rahimahullah pernah menyatakan, kana man madha min ulama'ina yaqul al-ihtisamu bisunnati najah. Dulu ulama-ulama kita menyatakan berpegang teguh dengan sunnah itu keselamatan. Diriwayatkan dari Imam Malik Ibn Anas rahimahullah. Imam Malik beliau mengatakan as-sunnatu kasafinati nuh, man rakibaha naja wa man takallafa anha gharib gharib awal. Sunnah Rasul itu diumpamakan seperti perahu kapal Nabi Nuh. Barang siapa yang menaiki kapal tadi, dia akan selamat. Barang siapa yang tertinggal dari kapal tadi, maka dia akan tenggelam dan tersungkur. Sebenarnya tahu pada masa Nabi Nuh alaihissalam ketika Allah Azza wa Jalla menghadap Allah Nabi Nuh dengan air yang sangat dahsyat dari perut bumi memancarkan air dari atas, dari langit hujan turun dengan deras, air yang sangat deras. Yang selamat adalah orang-orang yang ada di kapal Nabi Nuh alaihi salatu wasallam. Yang tertinggal dari kapal ini binasa tenggelam. Sunnah Rasul diumpamakan sebagaimana kapal Nabi Nuh, bahtera Nabi Nuh di tengah-tengah gelombang fitnah, gelombang syubhat, gelombang syahwat di tengah-tengah umat ini. Barang siapa yang menaiki sunnah, berpegang teguh dengan sunnah, dia akan selamat. Barang siapa yang tertinggal dari sunnah, maka dia akan tersungkur dan dia akan tenggelam dalam lautan penyimpangan syahwat. Maka lusuh sunnah, menetapi sunnah Rasulullah SAW itu merupakan keselamatan. Fikih seseorang ketika terjadi yang namanya fitnah. Maka di sini pernah dinasihati Allah pentingnya untuk mempelajari sunnah supaya kita bisa menyelamatkan diri dari semua fitnah-fitnah. Asy-Syaikh Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullah beliau pernah berkata, disebutkan dalam majmu' fatawa wa maqalat mutanawwi'ah karya beliau. Beliau mengatakan wa tariqun najati min suluhil kitab huwa tamassuku bil kitab wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Cara atau jalan keselamatan dari ragam-ragam fitnah ialah berpegang teguh dengan kitab Allah dan sunnah Rasulullah SAW. Beliau juga mengatakan kullu anwa'il fitan la sabila ila takhallusi minha wan najati min syarriha illa bin tafaqquh fi kitabillah wa sunnati rasulihi SAW wa ma'rifati manhaji salafil ummah min as-sahabah wa man salaka sabilahum min a'immati al-islam wa du'ati al-huda. Semua rakam fitnah yang ada ini kata beliau, tidak ada jalan untuk menyelamatkan diri daripadanya, tidak ada jalan untuk selamat dari kejelekan-kejelekan fitnah yang ada melainkan dengan tafaqquh, memahami, mengkaji kitabullah, mengkaji sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, mengetahui manhaj salaf dari kalangan para sahabat dan siapa saja yang meniti jidatakan mereka dari kalangan para pemimpin kaum muslimin, imam-imam kaum muslimin dan para da'i da'i petunjuk dari kalangan kaum muslimin. Nuzul sunnah, terkait dengan sunnah, kita pelajari, kita kaji, kita telaah, kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu merupakan jihad kita dalam menghadapi fitnah-fitnah yang ada. Barakallah. Ini yang pertama. Wahada wa. Al-Aslu Thani. Ini saya sebutkan dahulu. Lompat-lompat. Yang mudah-mudah dipahami terlebih dahulu. Kalau saya semuanya, alhamdulillah. Kalau tidak selesai semuanya, ya mungkin dibikin partai kedua di kesempatan itu. Barakallah. Al-Aslu Thani. Prinsip yang kedua. Min jibhil fitan al-hirsu ala al-ilm wal-firar min al-jahl. Termasuk fikih kita di masa fitnah, bersemangat untuk menimba ilmu dan lari dari kebodohan, kejahilan. Sungguh-sungguh dalam menimba ilmu, lari sejauh-jauhnya dari berbagai macam kejahilan yang ada. Ikhwan fi din azakumullah, yang dimaukan dengan ilmu di sini al-ilmu syar'i. Bukan ilmu duniawi, tapi ilmu syar'i, ilmu syariat, ilmu al-kitab wa sunnah, ilmu tentang Al-Qur'an, tentang sunnah, tentang prinsip salaful ummah, seperti yang diterangkan tadi oleh Syekh Ibnu Rahimahullah. Dan ini ilmu meliputi semua bidang-bidang yang ada. Ilmu had, ilmu Al-Quran lengkap dengan tafsirnya, ilmu hadis lengkap dengan perangkat-perangkat ilmu, alat musalahnya, ilmu fikihnya, ilmu akhlaknya, ilmu muamalahnya, dan termasuk dalam bagian ilmu barakallahu fikum al-amru bil ma'ruf wal nahyu 'anil munkar, menjelaskan perkara yang ma'ruf kepada umat, memperingatkan umat dari kemungkaran-kemungkaran yang ada. Itu sudah merupakan Allah. Ini saya dikasihkan dikarenakan sekali lagi mafhum ilmu, pemahaman ilmu di zaman sekarang mulai bergeser. Pemahaman mereka yang namanya ilmu sibuk dengan pembahasan akidah, ilmu betul, pembahasan tauhid, ilmu betul, fikih, ahkam syariat, hukum-hukum agama, thaharah, salat, itu ilmu. Akhlak itu ilmu, adab itu ilmu. Nah, tapi ketika mulai masuk merambah kepada prinsip amar ma'ruf nahi munkar, banyak pihak yang kemudian tidak mau memasukkan dia dalam perkara ilmu. Hah? Ketika ada yang menyampaikan kepada umat tentang amar ma'ruf, ini jelas. Ketika ada yang memperingatkan umat dari kemungkaran-kemungkaran yang ada, mereka mengatakan, oh itu bukan ilmu, itu fitnah. La haula wala quwwata illa billah. Nahi munkar juga termasuk bagian ilmu. Rudud ala ahli bid'ah, bantahan-bantahan kepada ahli bid'ah, bantahan-bantahan kepada ahli batil, bantahan-bantahan kepada orang-orang yang menyimpang, itu satu bagian dari ilmu yang ada. Bahkan itu merupakan ilmu yang pelajari dan diamalkan oleh khawasul ulama, orang-orang khusus dari kalangan para ulama. Bahkan sebagian salaf menilai membantah ahli bid'ah itu termasuk jihadun fi sabilillah. Barakallahu. Termasuk ilmu. Yang ketika menerangkan tentang bahaya fitnah sururiyah, bahaya fitnah hajjajiyah, bahaya fitnah halabiyah, bahaya fitnah ruhailiyah, dan segala macamnya, itu bukan namanya fitnah. Itu namanya ilmu, namanya ilmu rudud dalam membahas mustalah ilmu jarh tadi, dalam prinsip-prinsip manhajiyah, namanya ilmu taksili wa tahdir, ilmu walai wal bara', dalam bahasa syariatnya al-amru bil ma'ruf wal nahyu 'anil munkar. Itu ilmu. disiarkan, kan itu satu bagian dari ilmu. Barakallahu fiikum. Maka fiqih seseorang ketika menghadiri fitnah yang ada, sibukkan dengan ilmu, dengan semua ilmu. Ilmu akidah, ilmu tauhid, ilmu sunnah, ilmu fiqih, ilmu hadis, ilmu tafsir, masalah adab, masalah ahkam. Juga jangan lupa ilmu rudud, ilmu tentang fatahan para ulama, tentang sekte yang menyimpang, buku-buku yang menyimpang, pemahaman yang menyimpang, atau orang-orang yang menyimpang. Itu sebagian daripada ilmu barakallahu. Ingat, fatahan ulama, bukan kita yang sibuk apa namanya berenang dalam lautan syubhat. Tidak, ulama sudah menyampaikan keterangan para ulama terkait dengan poin-poin itu namanya. Sibukkan dengan ilmu barakallahu fikum dan larilah dari berbagai macam kejahilan, kejahilan yang ada. Katanya Dr. Sulaiman Al-Haymi, al-fitan min wudha'ati syaitan al-muta'alliqa bisyubhat wa wudha'ati syaitan al-muta'alliqa bisyahawat la yumkin an taruja illa biljahl. Fitnah itu adalah termasuk modal setan. Modalnya setan, barang dagangan setan yang berkaitan dengan syubhat dan yang berkaitan dengan syahwat. Tidak mungkin bisa laris kecuali dengan kejahilan. Barakallahu fiikum. Itu kata beliau. Syubhat, syahwat itu bisa laris manis di kalangan kaum muslimin, di kalangan umat manusia. Lijahlihim bidinihim, dikarenakan jahilnya mereka dalam perkara laris. Dijual yang namanya kefasikan, laris. Dijual yang namanya perzinaan, laris. Dijual yang namanya apa lagi, bid'ah-bid'ah, laris. Kenapa? Dikarenakan kebanyakan kaum muslimin di atas kebodohan dan kemarahan. Maka ketika kaum muslimin itu memiliki ilmu, semangat mempelajari ilmu, selamat mengkaji Al-Quran, mengkaji sunnah Rasulullah SAW, tahu ini sunnah, ini bid'ah, ini syirik, ini tauhid, ini iman, ini kufur, ini ta'ah, ini maksiat, maka dagangan-dagangan setan tapi tidak akan laris. Dijajakan ini ada barang dagangan namanya kufur, maaf, tidak beli. Karena punya ilmu, ini kekufuran, ujung-ujung yang neraka jahanam. Dijual lagi, inilah kebid'ahan dan penyimpangan. Maaf, tidak beli. Dikarenakan dia punya ilmu, ini penyimpangan, ini kebid'ahan, ujung-ujungnya adalah neraka jahanam. Dijual lagi, ini kefasikan, ini tindakan dosa, ini syahwat. Maaf, tidak beli. Dia punya ilmu. Ini perkara-perkara yang menyimpang, perkara-perkara syahwat, perkara dosa, ujung-ujungnya adalah murka dari Allah. Punya ilmu. Barakallahu. Punya ilmu. Sehingga fiqih seseorang ketika fitnah barakallahu fiqih adalah al-hirsu 'alal 'ilm wal firaru minal jahl. Harus semangat untuk menimba ilmu kepada Allah Azza wa Jalla dan lari dari kejahilan. Ya. Sehingga semakin dahsyat fitnah itu, mestinya kita semakin sibuk, semakin serius, semakin sungguh-sungguh dalam mempelajari makam Allah SWT, dengan mendengarkan halqa-halqa ilmu, dengan mendengarkan keterangan dari radio, dari CCTV, dari media-media yang ada, membaca dan segala ilmu-ilmu yang hak, ilmu yang benar, Al-Qidah wa Sunnah, dengan pemahaman salaful ummah dan dengan bimbingan-bimbingan para tuat, para asatidzah al-ma'rufin yang dikenal dengan sunnahnya, dengan manhajnya dan persisnya mereka. Barakallah. Barakallah. Nah, ini prinsip yang ke lihat jamnya dulu. Jam berapa itu? Jam 5 lebih. Beli. Prinsip yang ketiga. Prinsip yang ketiga, min bidhil bidan. Luzumul ulama wal hirsu 'ala al-akhdhi 'anhum. Termasuk fikih kita di masa fitnah ialah menetapi para ulama, berpegang dengan ulama, dan bersungguh-sungguh mengambil ilmu dari para ulama, mengambil adab dari para ulama, bimbingan-bimbingan para ulama. Pada prinsip yang berikutnya, Syekh Sulaiman juga menyebutkan, saya gabung aja di satu. Min fiqhil fitan luzubul kibar wal hadar mimma yanfaridu bihi sirar. Termasuk fiqh kita dalam masa-masa fitnah, luzubul kibar, menetapi ulama-ulama kibar, ulama-ulama yang sudah tua, tua usianya, tua ilmunya, dan mewaspadai tindakan-tindakan orang-orang kecil yang sendirian dalam pelaksanaan. Ini saya mengaitkan barakallahu. Sehingga prinsip yang ketiga barakallahu fikum bukan semata-mata menetapi ulama, tapi lebih daripada itu menetapi ulama-ulama kibar, ulama-ulama besar, mengambil ilmu dari mereka, mengambil adab dari mereka, meminta bimbingan-bimbingan mereka, tauji-tauji irsyadat dari mereka. Kenapa kalau ulama besar ya Pak? Dikarenakan Rasulullah SAW menyatakan al-barakatu ma'a kabirikum. Barakah itu bersama dengan ulama-ulama besar kalian, pembesar-pembesar kalian. Akadir itu fil ilmi wassin, pada ilmu dan juga pada umumnya. Barakallah. Dikatakan oleh Syekh Sulaiman dalam risalahnya ini, la yazalun nasu bi khairin ma 'arafu li 'ulama'ihim haqqahum wa lazimu rikabahum wa la yazalun bi khairin ma baqiya fihim al-'ulama. Umat manusia ini akan senantiasa baik selama mereka masih mengetahui hak ulamanya, dan selama mereka masih menetapi kendaraan ulamanya, misalnya bersama dengan para ulamanya. Dan umat manusia akan senantiasa baik selama masih ada ulama di tengah-tengah. Para ulama azzaqullah merupakan prinsip yang mulia, merupakan prinsip yang diajarkan langsung oleh Allah azza wa jalla dalam Al-Qur'an Al-Karim. Allah mengatakan dalam firman-Nya, was'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan kepada ulama kalau kamu tidak. Allah mengatakan dalam ayat yang lainnya lagi, wa idza ja'ahum amrun min al-amni aw al-khawfi adza'u bih walau radduhu ila ar-rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu. Allah mengatakan ketika apabila datang kepada mereka suatu perkara yang aman atau perkara yang menakutkan, mereka langsung menyiarkannya. Ini katanya para ahli tafsir. Ahli tafsir mengatakan ini merupakan teguran dari Allah Azza wa Jal. Ini merupakan teguran dari Allah Azza wa Jal kepada kaum mukminin. Kenapa semua kasus yang menimpa mereka, baik kasus yang aman atau yang mencekam, langsung disiarkan, disebarkan begitu saja? Allah berikan pelajaran ada. Walau radduhu ila rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu. Kalau seandainya perkara itu mereka kembalikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mereka kembalikan kepada ulil amri di antara mereka. Dalam tafsirnya ulil amri di sini para ulama. Kalau seandainya perkara itu mereka kembalikan kepada Rasul dan kepada para ulama, niscaya perkara itu akan diketahui oleh orang-orang yang mampu mengambil istimad hukum daripadanya. Akan diketahui. Dua ayat ini merupakan nas dalil yang sahih, menerangkan kepada kita para ulama wajibnya kembali kepada para ulama di dalam menyelesaikan permasalahan. Arju ila ulama idal masyakil wal muqtila. Karena kita azabullah al ulama wa nama'in. Ini saya tambahkan keterangan dari Asy-Syaikh Dr. Ahmad bin Umar Bazmul hafizahullah ta'ala wa rahmatuh. Ulama itu dibagi dua. Ulama ini semuanya adalah ulama sunnah. Ulama itu dibagi dua. Yang pertama para ulama yang mengerti seluruh ilmu yang fahami fahami. Di sisi yang lain mereka juga mengerti seluk-beluk kejelekan. Mengerti seluk-beluk penyimpangan. Mengerti seluk-beluk orang-orang yang menyimpang. Tahu. Ngerti al-haq. Ngerti al-tafil dan al-fatih. Yang kedua, para ulama yang fokusnya kepada al-haq. Mengerti betul tentang seluk-beluk ilmu al-haq. Tetapi mereka kurang. Kurang dalam memahami al-batil, seluk-beluk kebatilan, seluk-beluk penyimpangan-penyimpangan dan orang-orang yang menyimpang. Dengan tambah syak lagi, dengan tambah keraguan lagi. Dari dua tipe ulama ini tentu yang paling afdal ulama yang pertama tadi. Yang tidak semata-mata mengetahui al-haq tapi juga mengerti mana yang batil, bagaimana trik-triknya ahlul batil, bagaimana penyimpangan-penyimpangan ahlul batil dan orang-orang yang termasuk ahlul batil akan diterangkan dengan rinci mereka semua. Sementara ulama yang pertama seringkali yang terjadi barakallahu fikum ialah ahlul batil, orang-orang yang menyimpang, mereka menghias-hiasi keadaan mereka kepada ulama tadi, kemudian menanyakan sesuatu kepada ulama tadi, maka mereka menjawab sesuai dengan apa yang mereka tanyakan, akhirnya memunculkan fatwa-fatwa dan semisalnya yang mencocoki ahli batil dikarenakan kurang begitu memahami trik-trik dan penyimpangan-penyimpangan ahli batil. Barulah di saat kita terjadi, di saat kita terjadi, ulama yang dijadikan sebagai rujukan utama yang jenis pertama tadi. Ulama yang tidak semata-mata mengetahui kekerah al-haq, tetapi ulama yang juga mengetahui betul seluk-beluk kebatilan, tahu betul seluk-beluk penyimpangan, tahu betul berbagai macam sekte-sekte yang ada, tahu betul tentang orang-orangnya. Mereka itulah pertemuan utama, rujukan utama ketika terjadi fitnah-fitnahnya. Di zaman sekarang ini barakallahu'alaikum Allah tabaraka wa ta'ala membangkitkan sejumlah ulama besar yang mereka merupakan tipe-tipe ulama yang pertama. Di antaranya saya akan membatasi. Di antaranya ialah Syekh Al-Allamah Syekh Rabi bin Hadi Al-Fadih Syekh Al-Allamah Ubaid Al-Jabiri Syekh Al-Allamah Muhammad bin Hadi Al-Madkhali Habibullah dan para ulama yang lainnya bersama dengan mereka. Masih banyak lagi yang lain. Di antaranya mereka sangat paham trik-triknya bid'ah. Mereka sangat paham betul gaya-gaya uslub-uslub permainan ahli bid'ah. Sehingga ketika mereka kaya semua jawabannya mantap, tegas, jelas. Dengan tanpa mengurangi rasa hormat sebagian ulama-ulama yang lain, ulama ahli sunnah, tetapi kurang memperhatikan dalam masalah ini. Kita tidak menyalahkan ulama, tapi kita menyalahkan apa namanya bid'ahnya, orang-orang yang menyimpangnya tadi yang sedemikian kecilnya membuat makar bergelantungan dengan ulama-ulama tadi untuk melegalkan penyimpangan kita. Barakallah. Terima kasih Allah. Ketika kita terjadi, ketika fitnah terjadi, yang bisa kokoh dan tegar di kalangan para ulama, yang memiliki sikap yang tegas di kalangan para ulama, hanya beberapa orang saja. itu sudah dari mulai zaman dahulu. Barulah. Tidak semua ulama punya sikap yang seperti itu. Untuk perhatikan pada masa-masa itu, pada masa fitnah murtadnya orang-orang Arab, bangsa Arab, sepeninggal wafatnya Rasulullah SAW. Dari sekian banyak sahabat yang ada, semuanya sahabat, orang-orang mulia. Tapi Allah tampilkan sosok orang yang kokoh pendiriannya, yang kokoh sikap dan mauqifnya. Siapa ya? Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Dengan beliau, dengan staf beliau, Allah azza wa jalla memuliakan Islam. Bukan berarti kita merendahkan sahabat yang tidak, semuanya mulia. Tapi ingat, di masa-masa kita Allah tampilkan orang-orang tertentu yang kokoh prinsip. Mereka lah rujukan itu. Ketika terjadi fenomena banyaknya pihak yang tidak mau membayar zakat, mari zakat. Allah tampilkan kembali Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala kokoh, tegas. Apa akan perangi mereka? Sungguh demi Allah, kalau seandainya mereka mencegah, menolak, tidak mau memberikan satu anak kambing sebagai zakat mereka yang dulu pernah mereka sampaikan kepada Rasul, akan saya perangi. Bayangkan sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang dikenal sebagai sahabat yang tegas, yang kokoh selama ini, ketika itu goyah. Ya Abu Bakar Siddiq, mereka mengucapkan kepada la ilaha illallah. Sahabat Umar tidak bisa bersikap tegas sebagaimana sahabat Umar. Bukan berarti merendahkan sahabat Umar, semuanya mulia. Tapi yang dimaukan barakallahu fikum di masa-masa fitnah dalam kondisi tertentu, Allah menampilkan orang-orang tertentu yang kokoh prinsipnya, yang kokoh di atas sunnah, panutan umat, profil yang dijadikan itu rujukan. Pada masa itu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala, bahkan ketika dikasih ujian Rasul wafat, Rasul wafat, sahabat Umar yang sedikan kokohnya itu marah-marah dan mengatakan, siapa yang mengatakan beliau mati akan saya penggal lehernya. Beliau hanya dipanggil oleh Rabbnya sebagaimana Musa dipanggil oleh Rabbnya, akan kembali lagi. Sahabat Umar ya, datang Abu Bakar Siddiq menemui Rasul dan mengindahkan ucapannya. Menemui Rasul, dibuka apa namanya kain penutupnya, dicium di bagian keningnya, dan kemudian kata-kata, kemudian beliau keluar dan mengatakan, man kana ya'budu Muhammadan fa innahu qad mat, wa man kana ya'budu Allah fa innahu hayyun qayyum. Barang siapa yang menyembah Muhammad, maka sungguh dia telah mati. Dan barang siapa yang menyembah Allah, maka Allah tetaplah hidup orang. Jadi sekarang ayat, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul. Afa in mata aw qutila khalaftum ala aqabikum. Muhammad itu hanya seorang rasul. Telah lewat sebelumnya rasul, rasul sebelumnya. Apakah kalau dia mati atau terbunuh, kamu akan balik kembali kufur? Begitu dibacakan ayat ini, sahabat Umar langsung lemes, lunglai. Para sahabat semuanya lunglai. Seakan-akan tidak pernah mendengarkan turunnya ayat ini, melainkan ketika itu terkait sahabat Umar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Syahidnya yang diinginkan warahmatullahi wabarakatuh di masa-masa fitnah, Allah Subhanahu Wa Taala tampilkan tokoh-tokoh sunnah yang kokoh, yang tegas sebagai rujukan, dengan tanpa mengurangi rasa hormat dengan ulama-ulama yang lain. Semuanya para ulama, semuanya mulia. Tapi di masa fitnah hanya tokoh tertentu yang kokoh. Mereka lah rujukan umat dalam masa ini. Pada masa fitnah di zaman Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, mihnah khalqul Quran, adanya ujian yang sangat besar melanda kaum muslimin, negara muslim ketika ini, khalqul Quran, penguasa punya pemahaman kufur, menyatakan Al-Quran itu makhluk. Al-Quran. Ujiannya sangat luar biasa. ulama akhirnya dibunuh, disiksa dikarenakan masalah ini. Di masa itu barakallahu fikum yang namanya ahli tafsir banyak, para fuqaha, ahli fikih banyak, ahli hadis banyak. Tetapi pada masa itu Allah subhanahu wa ta'ala menampilkan beberapa tokoh-tokoh sunnah, tokoh-tokoh ulama ahli hadis yang kokoh dengan berisi. Muncul Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah ta'ala. Dan beberapa orang seperti nanti. Di masa genting semacam itu, bahkan orang-orang yang menisbahkan diri kepada fikih, para fuqaha, sampai datang kepada Imam Ahmad ibn Hanbal mengajak beliau untuk memberontak penguasa. Fuqaha, bukan orang-orang awam, orang-orang yang punya ilmu, dinisbahkan pada fikih, dinisbahkan pada ilmu, orang-orang yang punya ilmu, bahkan mengajak beliau untuk memberontak penguasa. Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah dengan tegas menyatakan la, melarang mereka untuk memberontak penguasa. Ketika ada yang namanya fitnah, barakallahu fikum, ulama itu banyak, tetapi yang kokoh, yang tegas di atas sunnah sebagai profil percontohan bagi ummah, beberapa orang saja. Itu salah alami, secara alami tafsirkan mereka semua sedekat dengan ummah. Mereka inilah rujukan-rujukan oleh rujukan-rujukan ummah dan rujukan-rujukan para ulama ketika mengenai fitnah-fitnah. Mereka yang dikatakan poin pertama tadi, tidak semata-mata mengetahui al-haq, tidak semata-mata mengetahui sunnah, tetapi juga mengetahui seluk-beluk penyimpangan-penyimpangan yang ada dan kokoh di atas sunnah dan kokoh dalam menerangkan pemahaman-pemahaman yang menyimpang. Inilah yang dikatakan al-barakah ma'ah agar harapallahu. Maka ahli sunnah prinsipnya kembali kepada mereka semuanya harapallahu. Dan tidak menyalahkan ulama-ulama yang lain yang tidak sekokoh mereka. Dimuliakan para ulama dikarenakan bab itu fardu kifayah. Ketika sebagian ulama berbicara, yang lain ikut kewajibannya. Jadi ulama-ulama yang perlu dipahami apa? Semua ulama yang ada, tidak ada yang meridhai kemungkaran, tidak ada yang meridhai penyimpangan, tidak ada yang meridhai yang namanya bid'ah atau al-bid'ah. Tidak. Semuanya satu. Hanya saja yang ini tidak bicara, yang ini berbicara, yang ini tidak bersikap, yang ini bersikap. Semuanya sama. Yang dipakai adalah para ulama yang kokoh ya sunnahnya, yang tegar menyampaikan peringatan kepada kaum muslimin dari berbagai macam bahaya-bahaya penyimpangan-penyimpangan yang ada. Itulah para ulama kita, barakallahu fikum, dan sikap kita dalam menghadapi fitnah. Fitnah kita menghadapi fitnah. Lusumul ulama, menetapkan para ulama ketika fitnah yang ada dengan penuh kejujuran. Apa yang mereka sampaikan kita terima, kita amalkan, arahan-arahan mereka kita amalkan, barakallahu fikum. Ini fitnah yang ketiga yang dibahas pada kesempatan kita baru ini muncul. Nah, dia dari keterangan dari Syekh Saleh dari Syekh Sulaiman Hafizahullah itu mengatakan wal hadar mimma yang taridu bihi sighar. Dan hati-hati dari apa-apa yang persendirian dalam bersikap dengan orang-orang kecil. Beliau mengatakan idza waqa'a al-ikhtilaf, apabila terjadi yang namanya ikhtilaf, wala siyama fi ma yata'allaqu bil fitan, terlebih yang berkaitan dengan yang namanya fitnah, falzam rikaban akabir fil 'ilmi was-sin, maka pegangilah tali kekang ulama besar. Besar ilmunya, tua umurnya. Wahdar ma yanfaridu bihi sighar, dan waspadai tindakan-tindakan yang masih muda-muda yang sendirian dalam mengerjakannya. Fa inna fi syababi hiddatan ta'silu bi sahibiha ila al-fitnah, sebab pada pemuda-pemuda ada hiddah, ada semangat yang berlebih yang membuat pelakunya lebih bersegera menuju pada fitnah. Ambal ulama al-kibar, fahum kibarun fi ilmihim, wa kibarun fi sinnihim. Ada ulama-ulama yang besar, mereka besar pada ilmunya dan tua pada umurnya. Wa ma'a ilmihim, fajarrabul hayat. Disampai dengan ilmu yang ada pada mereka juga telah telah meresapi, telah mengecat kehidupan yang ada ini. Wangkasarat fihim syabab, dan telah patah pada mereka, apa namanya, patah pada mereka ketegasan atau tindakan yang kurang tepat pada umumnya para pemuda-pemuda yang ada. Waghalafat alaihimul anah, dan mereka yang tua-tua tadi telah dikuasai oleh sikap al-anah, sikap yang berhati-hati, penuh perhitungan al-anah. Fala yasturuna illa al-ilmin alimu, maka mereka akan memunculkan sesuatu melainkan dari ilmu yang mereka ketahui. Wal barakatu ma'ahum, maka barokah itu bersama dengan mereka semua. Sehingga dalam bab yang seperti ini langsung kembali pada kibarul ulama, langsung kepada kibarul ulama. Tidak kemudian menyerahkannya kepada talabatul ilm, para pencari-pencari ilmu, tapi langsung pada kibarul ulama. Ketika ada kibarul ulama, selesai semuanya. Barakallahu fikum. Ini beberapa usul, barakallahu fikum, yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kita kali ini. Dan masih banyak lagi yang lain, barakallahu fikum, karena kan dalam risalah ini disebutkan ada 26 kaidah, 26 prinsip sunnah terhadap fitnah. Jadi mereka dalam hal fitnah-fitnah yang ada, sudah dikarenakan waktu yang sudah mendekati maghrib ini. Jadi insyaallah diingatkan saja, kita akan mengadakan edisi kedua terkait fitnah di kesempatan yang berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Masih ada waktu, barangkali mau ditanyakan.